Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Usrul Akhir pada bab perniagaan yang menguntungkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan manusia dari makhluk yang lainnya. Ya. Kemudian salah satu dari kelebihan tersebut, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat berbicara dan menjadikan lidah sebagai alat berbicara tersebut. Nikmat berbicara ini bisa kita gunakan dalam hal kebaikan dan juga bisa kita gunakan dalam hal dosa dan maksiat, wal'iyadu billah, karena lidah memang tidak bertulang. Oleh karena itu, barang siapa yang mempergunakan nikmat ini untuk kebaikan, maka ia akan mengantarkannya, ya, kepada kebahagiaan dunia serta akhirat. Dan barang siapa yang menggunakannya selain kebaikan, maka ia akan membawanya atau menjerumuskannya kepada kerugian di dunia maupun di akhirat. Salah satu dari pemanfaatan yang terbaik, ya, agar lidah kita berada dalam keridhaan Allah adalah dengan gemar membaca Al-Quran dan zikrullah. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala ya Rasulullah qala dzikrullah." Maukah aku kabarkan kepada kalian amal kalian yang terbaik dan paling suci di sisi Allah, ya, serta tertinggi dalam derajat kalian juga lebih baik bagi kalian dibandingkan berinfak dengan emas dan uang, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh kemudian kalian memenggal leher dan mereka memenggal leher kalian. Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Zikrullah," yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam sabdanya yang lain, Nabi SAW memberikan misal, "Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya, mengingat Allah, dengan orang yang tidak mengingatnya, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang tidak mengingat Allah, jasadnya hidup, tetapi jiwanya mati. Begitulah permisalan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Yang artinya, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Bila dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Dan jika dia mengingatku pada suatu kelompok, maka aku akan mengingatnya pada kelompok yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat satu jengkal kepadaku, maka aku akan mendekat satu hasta kepadanya. Jika dia mendekat satu hasta kepadaku, aku akan mendekat satu kepadanya satu depa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Sabaqal mufarridun," telah mendahului mufarridun. Para sahabat bertanya, "Siapakah mufarridun itu ya Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Yaitu kaum lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah." Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaknya lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Inilah beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan zikrullah, keutamaan memanfaatkan waktu kita untuk zikrullah, dan keutamaan memanfaatkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Kemudian pahala yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran maupun zikrullah tentunya sangat terkait dengan keimanan kita, keikhlasan kita, mahabbah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta penghayatan dan hadirnya hati kita ketika membaca Al-Quran atau zikir tersebut. Berkaitan dengan manfaat zikir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, zikir bagi hati adalah seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaannya jika ikan terpisah dari air? Tentu tidak lama dia akan mati. Begitulah keadaan kita, keadaan manusia, apabila dia tidak berzikir kepada Allah, lalai dari berzikir kepadanya, dari mengingat Allah, tentu lama-kelamaan hatinya akan mati. Una'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah mati, apalagi kebaikan yang bisa diharapkan darinya. Salah satu dari manfaat zikir adalah menimbulkan ya, kecintaan dan kedekatan kita kepada Allah. Muraqabatullah. Ya, kita akan merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kita, khasyah kita kepada Allah akan bertambah. Kemudian kita suka untuk kembali dan bertaubat kepadanya serta otomatis meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, menghilangkan kesedihan dan gundah gulana dalam hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah akan tenteramlah hati. Kemudian dalam hati ada kebutuhan, ya, ada kekurangan, ya, yang tidak dapat terpenuhi kecuali dengan zikir. Ada sifat keras yang tidak dapat diluluhkan dan dilembutkan kecuali hanya dengan berzikrullah. Kemudian yang berikutnya, zikir adalah penyembuh dan obat hati, ya, makanan dan kelezatannya. Kalau badan kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, maka hati kita juga demikian, membutuhkan bacaan Al-Quran, membutuhkan tadabbur Al-Quran, membutuhkan zikrullah, membutuhkan taat kepada Allah. Kemudian juga, orang yang banyak berzikir menunjukkan bahwa dia jauh dari sifat kemunafikan, karena orang munafik itu sedikit sekali berzikir. Kemudian juga seorang hamba jika dia mengingat kepada Allah dengan menyebutnya di saat senang, maka Allah akan mengingatnya di saat susah, ya, di saat dia ditimpa kesulitan, terutama ketika ajal menjemput kita dan dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian zikir merupakan sebab keselamatan dari azab Allah, turunnya ketenangan, datangnya rahmat dan permohonan ampun dari para malaikat. Kemudian juga dengan sibuknya lidah kita untuk berzikir, maka otomatis kita jauh dari perkara yang sia-sia, dari perkara ghibah, namimah, dusta, dan perkara-perkara yang makruh dan haram lainnya. Kemudian juga di antara kelebihan zikir merupakan ibadah yang paling mudah, paling mulia, dan paling utama, serta zikir adalah tanaman syurga. Allahu Akbar. Kemudian zikir meliputi pelakunya dengan kewibawaan, ya, dengan kenikmatan, dan keceriaan wajah. Inilah salah satu dari buah yang bisa kita dapatkan dari berzikir. Kemudian zikir juga menerangi seseorang di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Kemudian zikir menyebabkan turunnya salawat Allah Subhanahu wa taala, ya, pujian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya kepada orang yang berzikir, dan Allah membanggakan orang-orang yang berzikir kepada malaikatnya. Kemudian sebaik-baik orang yang beramal adalah yang banyak berzikir kepada Allah di antara mereka. Maka sebaik-baik orang yang berpuasa adalah mereka yang hanya berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah di saat berpuasa. Sebaik-baik orang yang haji adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika haji. Kemudian zikir akan memudahkan urusan yang sulit, ya, urusan yang kita anggap rumit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Menggampangkan urusan yang sukar, meringankan beban, serta mendatangkan rizki, serta menguatkan badan. Kemudian, di antara faedah zikir yang lain adalah mengusir syaitan. Ya, syaitan akan jauh dari orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sebaliknya, orang yang lalai, yang sedikit berzikirnya kepada Allah, atau bahkan lupa kepada Allah, maka syaitan sangat senang hinggap dan masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Ini adalah beberapa faedah dari zikrullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan hidup kita selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dengan zikrullah, dengan Al-Qur'an, sehingga kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.